Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, dibantu oleh Endang dan Suryadin. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Teknik dan montase, Agus Budianto. Dengan sutradara, Denny Denhard. Pada kisah yang lalu diceritakan, Niseti mulai berjalan berkeliling kampung. Ketika dia sampai di Lubuk Mentilin, Niseti sangat terkejut. Karena di desa itu, dua orang yang dijumpai oleh Niseti adalah orang-orang yang sudah bertemu dengan Mak Rompang. Bahkan seorang gadis yang bernama Gandini telah mempunyai bunga kemboja pemberian Mak Rompang. Sehingga Niseti menjadi bergetar hatinya. Sementara di puncak Gunung Raya, Kimuju sedang giat melatih muridnya yang bernama Batara. Ketemu lagi aku dengan gadis cantik ini. Bulan, kenapa jalanmu menunduk terus? Kisabra? Tunggu dulu. Saya mau pulang, Ki. Sudah sore. Tunggu dulu. Aku mau bicara. Soal apa, Ki? jual mahal kamu ya. Maaf, Ki. Saya harus pulang. Iya. Aku hanya mau menyampaikan bahwa hari ini sawah bapakmu di dekat pancuran itu aku sita. Lalu bagaimana hidup kami sehari-hari, Ki? Kalau sawah itu disita? Kamu tidak usah cemas. Agar sawah orang tuamu tidak jadi aku sita, maka sekarang tergantung padamu. Mau kan kamu menolong kedua orang tuamu? Sawah itulah yang terluas dari sawah kami yang lain. Mau kan kamu menolong orang tuamu, Bulan? Jawablah. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus menerima baju-baju dan perhiasan pembelianku. Maka orang tuamu akan aku bebaskan untuk membayar hutang bulan ini. Dan sawahmu tidak jadi aku sita. Saya? Jawablah. Apa susahnya menjawab iya? Kan beres. Kamu dapat hadiah dariku. Hutang orang tuamu bebas untuk bulan ini. Dan sawahmu tidak jadi aku sita. Baiklah, saya terima. Nah, begitu kan beres. Besok aku antarkan baju dan perhiasan itu ke rumahmu. Saya permisi. Kau pasti akan jadi istriku, Wulan. Aku belum pernah bertemu gadis secantikmu. Bujuk rayu Kisabrang merupakan awal bencana yang datang menerpa Wulandari. Namun Kisabrang memandang peristiwa itu sebagai suatu kemenangan. Bahkan ia tersenyum liar ketika betis gadis itu tersingkap di tiup angin senja. Sedang rambut panjang Wulandari terlepas dari ikatannya, lalu bergerak ke sana kemari mengikuti irama langkah kaki pemiliknya. Kisabrang menarik nafas panjang ketika sosok tubuh gadis cantik itu hilang di dalam keremangan senja. Sudah, jangan dipikirkan terus. Kamu itu bukan pembuat dosa, tapi pembela keluargamu. Daripada kakakmu Mandita, dia tidak pernah memikirkan kesusahan hidup. Kerjanya hanya makan, tidur, cuma itu. Tapi saya takut. Takut sama siapa, Wulan? Sama bapakmu. Jangan kamu bingungkan. Nanti emakmu ini yang akan bicara pada bapakmu. Kapan baju-baju dan perhiasan itu diantar kemari? Besok pagi, Mak. Ah, kamu benar-benar anak yang berguna, Wulan. Sehingga sawah kita tidak jadi disita oleh Kisabrang. Mak, saya takut pada Kisabrang. Jangan takut. Besok pagi, kalau Kisabrang datang, biar emak temani kamu. Dengar sih. Tahu nggak, Jeng Tuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jeng Narti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Kisah perang itu datang kemari pagi-pagi begini. Entah ya, Kang. Nah, dari jauh dia sudah senyum-senyum. Mungkin dia mau berdamai dengan kita. Damai? Damai tentang apa? Mungkin tentang sawah kita. Wah. Kalian rupanya sengaja menunggu aku pagi ini, ha? Ah, tidak, Ki. Silakan duduk. Iya. Kalian pasti menunggu aku. Cuma mungkin kalian malu mengakuinya. Tidak apa-apa. Masih gelap hari. Aku sudah berangkat kemari. Ya, takut kesiangan sampai kemari, sehingga kalian akan kecewa. Ah, mana Wulandari? Ada, Ki. Wulan? Ya, Mak. Kemari sebentar. Ya, Mak. Nah, duduk dekat emak di sini. Iya, Mak. Ada apa ini, Suni? Mungkin kau belum tahu, Tiro. Bahwa sawahmu tidak jadi aku sita. Sedangkan hutangmu bulan ini aku anggap lunas. Nah, apa aku bukan orang baik, Diro? Hah? Bukan orang baik? Bahkan seluruh orang di desa ini mengatakan bahwa Kisabrang adalah orang baik, penolong sesama orang. Nah, ini. Aku datang kemari memberikan baju ini kembali kepada anakmu. Nah, ini. Ini perhiasan. Ini perhiasannya. Ternyata barang-barang ini memang milikmu. Dulu aku antar kemari, kamu tidak mau. Lalu aku bawa pulang kembali. Tapi ternyata sekarang kamu memang mau. Itu sebabnya aku antarkan kembali pagi ini. Apa maksud Kisabrang mengantarkan barang-barang ini kembali? Tiro, kemarin sore aku bertemu dengan anakmu. Dia bersedia menerima pemberianku ini. Asal sawahmu tidak aku sita. Nah, sudah jelas kan? Jadi, anakmu ini adalah pembela keluarga. Dia pembelamu, pembela istrimu. Kau patut bangga punya anak seperti ini. Nah, Wulan, ini terimalah. Dan aku harap barang-barang ini dipakai ya. Terima kasih, Kisabrang. Kisabrang telah berbaik hati pada kami. Tunggu. Tunggu, Ki. Ah, sudah. Jangan banyak protes kamu. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus pergi. Aku banyak urusan. Ah, kenapa jadi begini? Kenapa kamu mau menerima barang-barang ini, Wulan? Hah? Lalu, kalau sawah kita disita, akan bagaimana hidup kita, Pak? Kenapa kamu harus takut pada hidup? Kenapa? Kenapa kamu main terima saja pemberian ini? Kenapa tidak tanya dulu pada bapakmu? Akang, hampir sudah membela kita. Kok dimarahi? Kamu tahu kan, Suni? Kamu tahu kan maksud Kisabrang dengan memberi barang-barang ini untuk anak kita? Tahu kan? Iya, tahu. Maksud Kisabrang itu kan bukan maksud yang buruk. Aku lebih baik disita sawah itu daripada mengorbankan anak seperti ini. Kang Diro tidak tahu berterima kasih. Maafkan Wulan, Bapak. Wulan takut. Wulan takut pada Kisabrang. Takut, tapi pemberiannya kamu terima. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Makrompang di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Kalau orang tuamu ada, saya malu bertemu begini. Oh, tidak apa-apa. Orang tua saya tidak seperti orang tua yang lain. Jadi, tidak apa-apa kalau saya sering datang kemari? Ya, boleh. Kalau ada berita dari Kang Batara. Tembong, mana? Hah? Kok Kang Batara belum juga datang? Padahal sudah lebih dari 2 minggu. Ah, mungkin dia sibuk. Sibuk berdagang. Nanti, kalau Kang Batara datang, tolong bilang supaya tidak berdagang lagi ya. Harta orang tua saya banyak kok. Tidak akan habis dimakan 7 turunan. Iya. Akan saya bilang. Lama-lama, Batara yang untung kalau begini. Aku cuma dianggap sebagai penghubung saja. Aku harus maju. Aku harus menyodorkan diri. Jangan Batara terus yang jadi panungannya. Tapi saya juga mau ikut makan harta orang tuamu. Boleh kan? Hah? Makan harta orang tua saya? Iya. Kan katanya tidak habis 7 turunan. Oh, begitu. Kalau kamu mau ikut makan harta orang tua saya, kamu harus jadi menantu orang tua saya. Wah, mau. Saya mau. Tapi siapa yang akan jadi istrimu? Hah? Sedangkan saya anak satu-satunya. Ya, siapa saja. Betul, siapa saja. Iya. Tembok. Ya, ada apa? Kalau senja-senja begini. Wah, asik. Gadis ini berbisik di kupingku. Alangkah bahagianya kalau aku jadi suaminya. Tiap hari aku akan dibisiki seperti ini. Aduh. Wah, mukul ya. Awas ya. Ngajak bercanda ya. Kamu mau dengar atau tidak? Mau. Kok tertawa terus? Kamu mau membisikkan apa toh? Dengar ya. Ayo. Kamu mau kenalan dengan saudara saya? Hah? Kamu masih punya saudara? Punya, saudara perempuan. Ah, jadi juga saya diambil menantu oleh bapakmu. Kamu kan anak satu-satunya kan ini? Iya, tapi saya punya saudara. Saudara sepupu. Oh, begitu. Dia ada sekarang? Kalau senja hari begini, dia pasti ada. Oh. Apalagi kalau orang tua saya tidak ada di rumah. Wah, aneh. Jadi, dia datang senja hari begini? Iya, dia cantik. bahkan lebih cantik daripada saya. Eh, Gandini, seperti ada perempuan melintas di dalam rumahmu. Hah? Tua atau muda? Tuh. Dia ke dapur. Dia seumurmu. Itu saudara sepupumu. Cantik. Dia berdiri di ruang tengah. Dia melihat saya. Cantiknya. Gandini, aku datang. Patmo, ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip. Tapi kalau jamu godok cap gorila, ya pasti ada. Soalnya jamu godok cap gorila paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang. Pokoknya untuk kesegaran tubuh. Gorila. Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan. Minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit perut dan lara seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan, badan lesu dan pegal liku, gejala biri-biri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila, buktikan khasiatnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorila, produksi PT Sinar Effendi Murni. Betul-betul datang dia. Dia datang dalam bentuk muda. Gandini, ajak saudara sepupumu itu kemari. Mana dia? Masuk ke kamar itu. Oh, itu kamar saya. Ajak dia kemari. Biar saja, dia masih malu. Atau kenalkan dia pada saya. Besok-besoklah. Betul nih. Betul. Jadi boleh saya datang lagi kemari ya? Boleh. Terus siapa nama saudaramu itu? Besok saja tanyakan kalau kenalan dengan dia. Dia mengintip lagi dari balik pintu. Wah, cantik ya. Apalagi dia memakai kembang kemboja di rambutnya. Gandini, aku datang. Suara itu terdengar lagi. Tapi sekarang suara itu terdengar sangat tua. Gandini. Suara itu terdengar di dalam kamarku ini. Siapa nama nenek sebenarnya? Apakah itu perlu? Tentu perlu. Karena kita sudah lama bicara-bicara seperti ini. Tapi saya tidak pernah tahu siapa nenek. Dan bagaimana bentuk nenek yang sebenarnya. Karena kadang-kadang suara nenek tua. Tapi kadang-kadang muda sekali. Menurutmu, aku ini bagaimana, Gandini? Nenek pasti seorang yang sakti. Kamu pintar, Gandini. Kamu pintar. Si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru, apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus, sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, yuk? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina? Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur.